Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Walaupun jumlah ahli sunnah tidak sedikit, walaupun jumlah ahli sunnah itu banyak, tetapi tetap saja persentasenya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kaum muslimin secara umum. Nah, artinya mereka yang betul-betul memiliki komitmen untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka yang punya tekad untuk berjalan di atas manhaj salaf ini, memang jauh lebih sedikit. Nah, dikatakan tadi mayoritas dunia Islam itu adalah ahli sunnah, dilihat dari tingkatan ahli sunnah yang berbeda-beda. Yang kemudian saya terangkan tadi, ahli sunnah itu pun ada yang awam. Ahli sunnah pun ada yang awam. Nah, tetapi mereka yang ahli sunnah, betul-betul ahli sunnah. Artinya betul-betul ahli sunnah, nah, mereka yang memiliki komitmen untuk selalu menyesuaikan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala-galanya, dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlak dan adabnya, manhajnya pun demikian. Nah, mereka ini jumlahnya memang sedikit. Jumlahnya memang sedikit. Oleh sebab itu, para ulama kita rahimahumullah sangat menyadari betapa sedikitnya ahli sunnah yang benar-benar ahli sunnah. Nah, maka mereka, para ulama kita, memberikan banyak nasihat dan pesan untuk kita terkait dengan hal ini. Misalkan Al-Imam Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, beliau menyatakan, "Iza balagaka an rajulin bil masyriq sahibi sunnah wa akhar bil maghrib fab'at ilayhima salam wad'u lahuma ma aqalla ahla sunnati wal jama'ah." Kata Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, apabila engkau mendengar kabar ada seseorang, ada satu orang ahli sunnah di sebelah timur, yang lain ada di sebelah barat, jangan lupa, kata Imam Al-Thawri rahimahullah, ib'at ilaihimas salam wad'u lahuma. Sampaikan salam untuk mereka berdua dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Alangkah sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Alangkah sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Artinya beliau, Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, mengajarkan kepada kita rasa kebersamaan dan rasa memiliki persaudaraan di atas sunnah ini. Nah, ini beliau gambarkan sampai sedetail dan sedalam ini. Nah, artinya kalau sebatas mendengar saja, tidak pernah bertemu, tidak pernah berbicara, tidak pernah berkomunikasi langsung, beliau titipkan salam dan mendoakan. Yang beliau sampaikan sebagai contoh adalah ahli sunnah yang jaraknya sangat jauh sekali. Jarak yang sangat jauh, ditempuh berbulan-bulan perjalanan, masyrik dan al-maghrib. Itu pun beliau Sufyan Al-Thawri rahimahullah menitipkan salam dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Apalagi yang itu, ahli sunnah yang ada di dekat kita, yang jaraknya tidak begitu jauh, masih bisa ditempuh dengan kendaraan, perjalanannya pun masih masuk akal. Apalagi ahli sunnah yang kita kenal, yang sering kita ajak berbicara, yang sering kita ajak untuk berkomunikasi secara langsung, tentu lebih berhak lagi untuk kita titipkan salam kepadanya, untuk kita doakan kebaikan untuknya. Nah, tentunya seperti itu. Kadang-kadang hak kawan dan sahabat kita terlupakan. Kadang-kadang kewajiban kita yang kemudian tidak pernah kita lakukan, mendoakan kebaikan untuk sesama ahli sunnah. Mendoakan kebaikan untuk sesama ahli sunnah. Mendoakan agar asatidahnya selalu bersabar. Mendoakan agar asatidahnya selalu diberi taufik oleh Allah di dalam menjalankan dakwah. meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menyatukan kita di atas al-haq. Itu doa terucap seharusnya. Nah, sehingga kita meminta dan berdoa kepada Allah bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan masing-masing saja, tetapi kita berdoa dan meminta kepada Allah untuk kepentingan bersama. Semoga pondok ini dijaga oleh Allah. Semoga pondok ini semakin berkembang. Semoga dakwahnya lebih mudah diterima oleh masyarakat muslim. Semoga komunikasi kita dengan pemerintah terus terjaga dengan baik. Ini doa-doa yang harus mestinya harus selalu kita doakan. Harus selalu kita doakan. Apalagi di tempat-tempat yang mustajab. Atau di waktu-waktu yang mustajab. Tempat-tempat yang mustajab. Misalkan di Arafah. Misalkan di Raudhah. Sebuah tempat lokasi antara kamar Nabi SAW dengan mimbar beliau di dalam Masjid Nabawi. Ini tempat. Di belakang makam Ibrahim. Juga tempat yang mustajab. Di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Ini tempat-tempat yang mustajab. Mestinya kita doakan. Kalau ada kesempatan sampai di sana. Doakan. Bukan hanya, ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, lancarkan rizkiku. Nah, manusia cenderung di dalam berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla lebih cenderung untuk kenikmatan duniawi. Rezekinya lancar, jodohnya lancar. Yang belum punya jodoh. Yang belum punya jodoh. Yang sering diminta itu dapat pekerjaan yang layak ini itu. Cenderungnya demikian. Ada satu hal yang sering terlupakan. Ini dia. Kewajiban kita untuk memohonkan kebaikan. Memohonkan kesabaran untuk asatidzah, para pengampu dakwah, juga memohon kebersamaan di atas al-haq untuk sesama ahli sunnah. Bayangkan Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah menyampaikan salam dan meminta kepada orang-orang untuk mendoakan kebaikan bagi ahli sunnah, walaupun jaraknya jauh di timur dan di barat, walaupun tidak pernah bertemu dan bertatap muka. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah menyampaikan, "Inni ukhbirtu bimauti rajuli min ahli sunnah, faka'anni afqidu ba'dha a'dha'i." Ini beliau membahasakannya sampai seperti itu. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Kata beliau rahimahullah, sungguh ketika saya mendapatkan berita seorang ahli sunnah meninggal dunia, seakan-akan saya merasakan ada anggota tubuhku yang hilang. Sampai sedemikian dalam loh Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani membahasakan untuk kita betapa kita harus betul-betul memiliki rasa bahwa fulan adalah saudaraku, fulan adalah bagian dariku, fulan adalah seperti anggota tubuhku sendiri. Karena fulan adalah ahli sunnah. Karena fulan adalah salafi. Nah, ini beliau membahasakan. Faka'anni afqidu ba'dha a'dha'i. Sampai-sampai saya bisa merasakan kehilangan itu seperti ada anggota tubuh yang hilang. Bayangkan kalau kita gak punya tangan satu, tidak punya kaki satu. Kehilangan telinga, kehilangan mata, kehilangan hidung. Anggota tubuh. Terasa betul kehilangan itu. Nah, mestinya saat saudara kita meninggal dunia dan dia ahli sunnah, kita pun merasa telah kehilangan. Betul-betul kehilangan. Nah, bukan hanya sekedar melakukan takziah. Bukan sekedar mendoakan. Tetapi betul-betul merasa kehilangan. Betul-betul merasa kehilangan. Ini ukuran cinta kita kepada sesama ahli sunnah. Ukuran cinta kita terhadap salafiyin. Itu bisa ditentukan dengan saat salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Apakah kita merasa kehilangan ataukah tidak? Apakah tidak? Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dengan rahmati Allah Azza wa Jalla, keberadaan ahli sunnah yang lokasinya berbeda-beda, posisi mereka yang terpencar-pencar, mengharuskan kita untuk sesering mungkin berkumpul di satu tempat. Walhamdulillah di tempat ini, di wilayah kita, di daerah ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan berdirinya sebuah masjid. Masjid Ahli Sunnah. Darul Hadith Al-Mansurah. Di kelegaan ini. Ini bisa dijadikan sebagai media. Untuk kita berkumpul dari berbagai tempat. Yang tersebar, terpencar. di beberapa kecamatan di Kabupaten Kulon Progo ini datang. Nah, bukan sekadar datang, bukan sebatas ikut. Nah, tapi cobalah kita mulai untuk melakukan satu hal yang barangkali sempat terlupa saat ini. Barangkali. Nah, misalkan, nah, ada satu hal yang saya sendiri belum mampu melaksanakan secara maksimal. Sudahkah kita mengenal secara baik teman-teman kita yang ikut hadir di majelis ini? Jangan-jangan si A dengan si B gak akan kenal. Jenenge sapa kaya embuh. Kayak saya wong 6 bulan ya, ngomong. Kerjane apa? Ambo ya tanya langsung. Kan gitu. Begitu Mas Bani sudah kenal semuanya belum? Oh, ya. Mas saya sudah kenal semua yang hadir di sini. Nah ini evaluasi untuk kita. Artinya ya itu tadi saya katakan, saya akui sendiri tidak maksimal. Nah, ini salah satu kekurangan ahli sunnah. Salah satu kekurangan kita salafiyin seperti ini. Nah, padahal ajarannya ada. Al-Qur'an dan hadisnya jelas. Tetapi yang mempraktikkan siapa? Malah selain ahli sunnah. Memang ahli sunnah tidak ada kartu anggota, tidak ada daftar presensi kehadiran, memang enggak ada. Tetapi bukan berarti kemudian tidak saling kenal satu dengan yang lain, kan begitu. Nah, kalau organisasi-organisasi itu harokah-harokah kan didata betul. Namanya siapa? Ini yang mana yang namanya Taufik? Ini yang namanya siapa? Sabir mana? Gitu. Ini namanya Syukir mana? Kan itu. Tanya satu-satu. Alamatnya apa? Pekerjaannya apa? Orang mampu apakah tidak? Didata, sekedar didata saja. Nah, ada kartu anggota, database-nya. Nah, kalau kemudian beberapa kali yang ngaji, kejar dioya, datangin, kenapa kalau gak ngaji? Itu beberapa kelompok dan harokah demikian sampai untuk kehilangan satu anggota saja, wah dieman banget. Betul-betul dieman banget. Mungkin Anda yang punya basic apa namanya? Pernah ngaji di kalangan Khawarij misalkan. Punya basic ngaji di sana. Pengikutnya Abu Bakar Bashir, mudah-mudahan sudah bertobat kan gitu. Sepenuhnya. Mungkin coba diingat-ingat kembali betapa apa namanya mentornya itu satu aja dioyak loh. Satu itu strategi banget. Ada satu kader tertarik, diikuti terus setiap hari 2 jam satu malam diajarkan ini. Kalau lepas tuh deiman banget, jangan mas ikut ini yang paling benar. Lah ahli sunnah Allah sudah kumpulkan dengan taufik dan hidayahnya, nggak usah capek-capek, nggak usah susah-susah, cukup ada berita datang, alamatnya kelegian tanya ini segala macam, kontak personnya siapa datang. Tapi akhirnya kita di sini tidak saling kenal satu dengan yang lainnya. Ya mohon maaf kalau sekarang saya sendiri tidak begitu kenal antum semua. Paling yang kenal ya yang biasa ketemu di sini, teman-teman futsal, gitu. Atau berapa kali ikut kerja bakti, kemarin dikenalkan melalui touring di Kampung Laut, kan gitu. Nah, ini kekurangan kita. Cobalah, apa kira-kira langkah nyata yang bisa kita lakukan, kan gitu. Misalkan, apa namanya, ya alamiah saja, tidak dibuat-buat, alamiah saja. Kita saling kenal satu dengan yang lain, kan gitu, profesinya apa. Luar biasa. Kita kalau sudah kenal dengan profesi, wah enak kan? Ini jaringan bisnis semua loh ini. Oh gitu, wah kayak bakul ini, itu pengusaha ini, itu. Udahlah kesana aja, harga teman. Kan begitu saya tanya, harga teman. Punya bengkel, didatangin, oh sudah, ambil aja. Ayo mengkul ngonos gratis ya mas. Sesok ketemu aneh, ngalih ngaji. Kan gitu, punya warung makan misalkan, jadi langganan. Loh, ada yang punya? Kok ketawa, ada yang punya loh? Anda punya, Zer? Hah? Oh, ya itu. Tapi bantu bapaknya. Ini cuma nyebutkan contoh loh ini. Gak sengaja loh ini. Kan gitu. Pegawai rumah sakit misalkan. Luar biasa. Nah, itu, Pak Win. Dan kita sudah bisa merasakan. Misalkan saya yang di Solo. Teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita ada yang kerja di rumah sakit Ustadz. Aksesnya mudah banget. Dapat perhatian lebih dan segala macam. Nah, itu manfaat kita bersaudara. Manfaat kita disatukan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Misalkan ada orang sakit, kemudian penjaga bangsalnya ditelepon terus sama dokternya. Itu gimana pasiennya? Bagus dok, ini dok. Jangan lupa ya, iya dok. Padahal bukan dokter yang menangani secara langsung. Tapi karena dia dokter di rumah sakit itu dihormati, disegani, ya tetap aja. Akhirnya mendapatkan akses lebih baik. Nah ini fungsinya kita saling kenal. Kalau misalkan sedang kesusahan teman dan saudara kita bisa membantu. kan begitu, sambatan, jaluk tolong misalkan saudara-saudaranya enggak ada yang mau. Mau nyambat kepada siapa? Betul mengeluh itu kepada Allah. Tapi dalam prakteknya kita memerlukan bantuan orang. Siapa yang paling berhak dan lebih pantas? Ya saudara-saudara kita sendiri. Ini kekurangan kita. Nah, kekurangan kita mudah-mudahan bisa dievaluasi caranya bagaimanalah. Kan gitu. Kalau tidak bisa secara alamiah, barangkali bisa didorong-dorong. Nanti kita minta Ustaz Abu Sulaiman piye carane ben iso kenal gitu loh. Buat acara apa, makan bareng-bareng sambil kenalan misalnya. Yo, Eman sekarang si A tidak kenal dengan si B. Padahal ngajinya bareng. Kan gitu. Duduknya di satu tempat, di masjid yang sama. Sekali lagi ini kekurangan kita. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau kalau sudah melihat satu dua orang sahabat kok sehari dua hari enggak kelihatan, itu dicari kok. Dicari oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau beliau tidak bisa datang sendiri karena ada satu keperluan, beliau akan meminta sahabat yang lain untuk melihat dan ngecek. Kenapa si A, si B, si C tidak kelihatan selama beberapa hari? Tafaqqudul ahwal. Ini yang beliau sebutkan tadi. Li tafaqqudi ahwali ahli sunnah. Ini kata beliau, wa inna lanarju, dan sungguh kami berharap, an yuwaffiqallah, agar Allah memberikan taufik, al-qa'imina bidda'wati di sunnah, mereka para pengampu dakwah sunnah. Di sini Ustaz Abu Sulaiman. Contohnya ada Ustaz Isa, ada Ustaz Yusuf, dan yang lain-lain. Yura diperkaya di Ustaz Abu Sulaiman. Contohnya aja. Al-qa'imin bidda'wati di sunnah. Ada Ustaz Isa, Ustaz Yusuf, dan yang lain. Litafakku di ahwali ahli sunnah. Untuk merasa kehilangan. Mencari. Nah, mencari tahu tentang kondisi ahli sunnah. Wa nashri anhum wa an ahwalihim. Demikian juga menyebarkan tentang kondisi dan keadaan mereka. Wa asallahu an yajma'a syamlahum. Syamlahum. Semoga Allah memudahkan agar menyatukan mereka semua. Ini nasihat dari Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Barangkali ada suatu saat nanti ada sebuah rezeki kumpul-kumpul urunan kan itu. Kapanlah kan itu. Selasa apa minggu depan, Selasa depannya lagi, contoh kan gitu. Ya setelah besok taklimnya sampai Isya, pada Isya ya kenalan kan gitu. Kan gitu Mas Win. Iya, eman loh sudah pada ngaji enggak saling kenal. Kan gitu. Eman banget. Karena apa? Akibatnya sangat buruk sekali. Tidak 1 2 3 4 5 sekian banyak orang mengeluh. Sekian banyak orang mengeluhkan. Ini sudah dari rumah gojak-gajek mangkat ora. Isin ya, baru pertama kali ngaji. Selama ini kenalnya lewat browsing internet. Cari informasi dapat, nah, misalkan kontak person majalah syariah misalkan. Di Wates fulan, di Jogja fulan. Ustadznya siapa ini? Tanya alamat pondok di mana? Dapat gojak-gajek mangkat ora ya. Cek merokok ya. Misalkan kan gitu. Masih belum siap, tapi berangkat akhirnya. Betul-betul berangkat, hadir, enggak ada yang nyapa. Gak ada yang nanya, saking pundi mas, pripun kabare, sehat, sugeng, sae, wilujeng, dan segala macam. Gak ada, akhirnya, waduh, merasa sepi, merasa sendiri, merasa tidak diperhatikan, lari. Dan itu banyak sekali yang mengeluhkan demikian. Mungkin asatidzah lebih banyak lagi pengalamannya. Dapat keluhan dan curhatan seperti itu. Kalangan umahat apalagi. Ini ibu-ibu baru ngaji, masih pakai jilbab mini. Kan itu. Tapi kan dia datang, mau datang itu sudah baik sekali. Dia datang, umat yang lain yang sudah pakai cadar sekian lama, sopo punya orang duit sin. Kan gitu. Mana lah yang ketok kalau bujunya awak edw itu. Kan gitu. Subhanallah, ini ibu baru datang. Mungkin orang awam ya, orang awam. Merasa pengajian itu, tempat pengajian itu tempat yang mulia. Dan orang awam kok pakai apa? Lipstick. Rapi, pakai parfum, pakai perhiasan. Orang awam ngertinya pengajian itu harus dihormati. Ngertinya kalau belajar agama harus berhias, bersih, wangi. Orang awam masuk di tempat umahat, langsung umahatnya, wah, sopokan, wangi-wangi. Sekali lagi yang curhat seperti itu bukan satu dua, banyak sekali. Ya, barangkali mumpung jumlah kita masih belum terlalu banyak ini. Bisa dibuat pola seperti itu kan ya. Yang baru datang kelihatannya asing kan gitu, siapa ada yang menemui nanya pripun kabarnya, sehat. Itu aja dulu yang penting akrab dan nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 lebih 10 menit. cukup insya Allah. Ya saja. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Adapun acaranya itu, acara kenal-kenalan ya, nanti nunggu Ustaz Abu Sulaiman aja. Gak Ustaz, gak? Setuju buat nunggu Ustaz Abu Sulaiman? Oh iya, pin panahnya sih mewah kan? Ustaz Abu Sulaiman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau kalau mau dicicil mulai malam ini enggak apa-apa loh. Ya baik. Mas belum kenal. Sorry. Sorry. Jangan bilang tadi.